Fahuwa khudu'un lil haq. Tawadhu yang sebenarnya adalah tunduk. Tunduk intiyah, tunduk pasrah di hadapan kebenaran. Merendahkan diri di hadapan al-haq. Ini tawadhu yang sebenarnya. Ya. Yeah. Kalau ngikutin emosi, kalau ngikutin hawa nafsu, kalau ngikutin akal saya enggak terima. Ya, saya enggak terima. Tapi berhubung ini ayat Al-Quran, saya sami'na wa ta'ala. Ya, berhubung ini sabda Nabi, saya sami'na wa ta'ala. Saya siap menerima. Air. Ini tawadhu yang sebenarnya. Di hadapan al-haq. Maka sebaliknya, kesombongan yang luar biasa, yaitu menentang jari. Ya. Ini ayat, ini hadis, tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan akal saya. Tidak sesuai dengan nurani saya. Ini kesombongan yang luar biasa. Karena kebenaran dari Allah dan Rasulullah SAW tidak minta izin terhadap akal kita. Tidak permisi dulu kepada akal kita, nurani kita. Maka jika kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan nurani kita, akal kita, hawa nafsu kita, tidak berdiri. Ya, berapa banyak dari kita? Dari kaum wanita, sebagian kaum laki-laki yang tidak menerima bagaimana warisan anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan, bagaimana laki-laki berhak menjatuhkan talak, wanita tidak berhak, dan seterusnya banyak yang tidak lulus dari ujian. Ini semua ujian. Taat apa tidak terhadap kebenaran? Tidak taat dari kesombongan yang luar biasa. Ya. Bagaimana ketika Nabi mengatakan makanlah, minumlah dengan tangan kanan. Dijawab oleh orang itu, aku enggak bisa ya Rasul. Aku enggak bisa ya Rasul. Ya, artinya menolak perintah Nabi. Maksud dia itu enggak biasa. Selama ini pakai tangan kiri. Ya, dengan kalimat enggak biasa. Maksudnya enggak biasa. Saya sudah terbiasa dengan tangan kiri. Kata Nabi, sungguh. Ya, Nabi memerintahkan lalu tidak ditaati. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mentaati. Maka sombong luar biasa. Menolak apa yang datang dari Allah dan Rasul.